Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan. Oh lala, oh lala, tanda mata darimu untukku akan selalu mengingatkanmu. Oh lala, oh lala, lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jemu. Jangan berpura-pura padaku, kau menjadikan hatiku. Oh, oh, oh. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama kau kurindukan. Oh lala, oh lala, tanda mata darimu untukku akan selalu mengingatkanmu. Oh lala, oh lala, lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jemu. Jangan berpura-pura.